أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرامه وتوحيده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد memperbaiki yang sudah berlalu. Pada pertemuan yang lalu Ana katakan untuk mengatakan bahwasanya menghadap kiblat merupakan rukun dan itu kekeliruan. Yang betul adalah merupakan syarat, ya, merupakan syarat dari syarat sholat. Tapi bahwasanya istiqbalul kiblah syaratun min syuruti sholati dalla ala dzalika alkitab wa qawluhu ta'ala fawallu wujuhakum fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Bahwasanya menghadap kiblat merupakan syarat dari syarat-syarat sholat. Nam ditunjukkan yang demikian oleh firman Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah tengah-tengah Masjidil Haram. Demikian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada musya salatihi, orang yang salatnya jelek, fa idza kumta ila salati fasdil wudu tsumma stakbilil kiblah fakabir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat, maka bertakbirlah. Nah, dan telah terjadi ijma atas bahwasanya menghadap kiblat merupakan syarat dari syarat-syarat sholat, yang menukil ijma. Di antaranya adalah Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, dan demikian juga yang lain. Baik. Kalau ada yang mencatat, menghadap kiblat merupakan rukun daripada rukun sholat, jadi ganti, tapi syarat dari syarat-syarat sholat. Tayyib. Bagaimana orang yang sakit sholatnya, kaifiatnya bagaimana? Di dalam sholat diwajibkan berdiri. Bagaimana kalau orang yang sakit? Nah, sholatnya duduk. Nah, kalau mampu berdiri, kalau tidak, maka duduk. Nah, kalau tidak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Baik. Bagaimana pahala orang yang sholat duduk? Separuh dari yang berdiri. Baik. Kita lanjutkan pada as-shalatu fi as-safinah. Sholat pada perahu. Qala Syekh rahimahullahu taala Su'ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam anis salati fis safinati fa qala salli fiha qa'iman illa an takhafa al-ghurqa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang salat di perahu. Salat dalam perahu atau di perahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, salatlah padanya dalam keadaan berdiri kecuali kamu takut tenggelam. Salatlah kamu dengan berdiri kecuali kalau takut tenggelam. Ya, ini bagaimana kalau takut dengan tenggelam? Salat dengan duduk. Ya, salat dengan duduk. Ya, nah. Jadi pada dasarnya sholat dilakukan dengan berdiri kalau tidak ada udur. Nah, kalau ada udur, misal sakit atau khawatir tenggelam ketika naik perahu ataupun mungkin naik kapal, maka sholatlah dengan duduk. Ya, sholatlah dengan duduk. Walama sanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kabbara ittakhadha umudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Maka ketika usia Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin tua, hasanah bertambah tua, wa kabbara juga bertambah tua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan umud, tiang. Dan tiang di musallanya, di tempat salatnya, ya'tamidu alaih, yang Nabi bersandar atas tiang tersebut. Nah, kita tetap berusaha untuk berdiri. Tetap berusaha untuk berdiri. Nah, walaupun dengan bersandar. Baik. Al-qiyamu wal-qu'udu fi sholati al-lail. Fi sholati al-lail. Berdiri dan duduk dalam melaksanakan sholat malam. Qala syarahimallahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang salat malam yang panjang dalam keadaan berdiri, dan kadang sholat malam yang panjang dengan duduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca dalam keadaan berdiri, maka ruku dengan berdiri. Dan apabila membaca dalam keadaan duduk, Nabi ruku dalam keadaan duduk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melakukan sholat malam yang panjang, panjang bacaannya, dalam keadaan berdiri. Ya. Tapi kadang sholatnya panjang dalam keadaan duduk. Ya, karena uzur, sakit atau karena sudah tua. Ya, Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca dalam keadaan berdiri, maka ruku pun dalam keadaan berdiri. Ini bacaan membaca dalam keadaan berdiri. Ya, Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat. Kemudian ruku. Kemudian ruku. Nah, tapi kadang sholat dari awalnya memang duduk. Membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan duduk, kemudian membaca surat juga dalam keadaan duduk, kemudian ruku dalam keadaan duduk. Ya, itu dengan isyarah kepala. Baik. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fa yaqra wa huwa jalisan. Wa huwa jalisan. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan qama fa qara'aha wa huwa qa'imun thumma raka'a wa sajada thumma yasna'u fi raq'ati ats-tsaniyah mithla dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang salat dalam keadaan duduk. Misalnya jalisan dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi membaca dalam keadaan duduk. Apabila tinggal atau tersisa dari bacaannya kira-kira 30 atau 40 ayat, Nabi berdiri, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri, kemudian membacanya, ya, membaca ayat yang tersisa 30 ataupun 40 ayat tersebut, dalam keadaan berdiri. Kemudian ruku dan sujud. Kemudian melakukan yang demikian pada rokat yang kedua semisal itu juga. Nah, di pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Ya. Nah, memulai sholat dengan duduk, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat yang panjang, kemudian ketika tinggal 30 ataupun 40 ayat dari surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, kemudian Nabi berdiri. Nah, berdiri menyempurnakan bacaannya, kemudian ruku dalam keadaan berdiri, kemudian sujud dan ketika pada rokat yang kedua melakukan semisal itu juga. Jadi setelah sujud yang kedua duduk, ya duduk membaca Al-Fatihah, membaca surat yang 6 mau dibaca, kemudian ketika tinggal 30 ataupun 40 ayat berdiri. Ya, sampai sempurna atau selesai dari 30 ataupun 40 ayat tersebut, kemudian ruku, dan ya tidak, kemudian sujud. Ya. Nah. Wa inama shalla as-subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna wa dzalika qabla wafatihi bi amin. Dan hanya saja Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan salat sunnah dalam keadaan duduk di akhir hayatnya ketika sudah tua. Dan yang demikian nam terjadi 1 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana yajlisu mutarabbian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan kakinya bersilang di bawah paha, yakni bersila. Ya, duduk salat dengan bersila. Ada yang mungkin mampunya demikian. Namun kalau misalkan nah, antum mungkin kakinya tidak bisa dilipat. Ya, mungkin di lututnya ada bisul misalkan. Ya, atau ada sakit, ya, antum selonjor. Ya, antum selonjor kakinya. Ya, nah. Atau mungkin antum mampunya duduk di atas kaki yang lain misalkan. Ala kulihal, salat tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai yang dimampui. Ya, nah. Baik, pada penjelasan yang sudah lalu bahwasanya ruku dan sujud dengan isyarah kepala. Dan isyarah kepala. Sujudnya lebih rendah daripada 6 rukunya. Nah, apabila mampu untuk sujud dengan sempurna, ya misalkan antum salat dengan duduk, ya, salat dengan duduk misalkan. Ruku dengan setelah ruku kemudian sujud, tapi mampu melakukan sujud dengan sempurna, maka antum sujud dengan sempurna, sujud dengan di lantai. Ya, setelah itu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalkan emang tidak mampu sujud, ya misalkan sholat dengan selonjor, ya, tidak bisa. Enam sujud dan sempurna, ruku, i'tidal, kemudian sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian ke rokat berikutnya dan seterusnya. Ya. Demikian juga kalau misalkan sholat di pesawat ataupun mungkin sholat di kapal ataupun di kendaraan. Nah, bisa paham ini? Baik, demikian tadi misalkan berdiri. Misalkan awalnya antum sholat berdiri, ya, sudah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah misalkan, ya. Tersisa ada yang berdiri dulu, ya. Yang berdiri dulu misalkan. Kemudian ruku dan sujud seperti biasa, ya, duduk, ini bacanya duduk dari Al-Fatihah sampai kemudian membaca surat berikutnya, ya, kemudian antum ruku, kemudian sujud, ruku demikian, sujud demikian. Kalau antum mampu untuk sujud secara sempurna di lantai, maka lakukan. Kalau tidak, ya sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ya, tadi awalnya duduk misalkan. Ya, awalnya duduk, kemudian tersisa 30 ataupun 40 ayat, kemudian berdiri. Berdiri, lanjutkan bacaan, kemudian ruku, i'tidal, sujud seperti biasa. Nah. Wallahu a'lam. Baik. As-salatu finni'ali wal-amru biha. Salat dengan memakai sandal dan perintah dengannya. Qala syarahimahullahu ta'ala wa kana yakifu hafiyan ahyanan wa mutana wa munta'ilan ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadang-kadang berdiri, yaitu berdiri salat dalam keadaan hafian itu telanjang, yakni tidak memakai alas kaki, dan kadang-kadang muntailan, Ahyanan, kadang-kadang memakai sandal. Karena Nabi SAW sholat kadang-kadang memakai sandal atau alas kaki, dan kadang-kadang tidak memakai alas kaki. Naam. Wa baha dzalika li ummatihi. Fa qala idza shalla ahadukum falyalbas na'alaihi aw liyakhla huma baina rijlaihi wa la yu'dhi bihima ghairahu. Dan memubahkan, membolehkan yang demikian untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, apabila seseorang di antara kalian sholat, maka pakailah kedua sandalnya. Pakailah kedua sandalnya. Atau lepaskan keduanya, dan di antara kedua kakinya. Dan jangan menyakiti dengan sebab keduanya yang lainnya. Nah, apabila seseorang di antara kalian sholat, maka pakailah kedua sandalnya. Atau kalau tidak, lepaskan keduanya. Lepaskan keduanya dan letakkan di antara kedua kaki. Letakkan di antara kedua kaki. Nah, jangan meletakkan sebelah kanannya, ya, atau sebelah kirinya kalau di sebelah kiri dia ada orang lain yang sholat. Ya, tapi letakkan di antara kedua kakinya. Letakkan di antara kedua kakinya. Ya, dan jangan menyakiti dengan sebab kedua sandal tersebut yang lain. Nah, kalau diletakkan di sebelah kanan, kayaknya ada larangan. Ya, ada larangan. Kalau diletakkan di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya, di sebelahnya ada yang sholat lagi, berarti dia telah meletakkan sandalnya di sebelah kanan orang lain. Ya, yang demikian juga tidak boleh. Nanti akan datang hadisnya. Tapi letakkanlah sandal tersebut di antara kedua kaki. Ya, nah. Taib. Wa akada alaihi as-salatu fihima ahyanan faqala khalifu al-yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan atas mereka salat dengan memakai kedua sandalnya. Kadang-kadang seraya bersabda, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya mereka tidak sholat pada sandal-sandal mereka dan tidak pula pada sepatu-sepatu mereka. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelisih Yahudi, dan diantaranya adalah dengan sholat dengan memakai sandal. Sholat dengan memakai sandal. Ya, nah. Wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi sholati thumma istamarra fi sholatihi kama qala Abu Sa'id Al-Khudri. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin falamma kana fi ba'di sholatihi khala'a na'alaihi fawada'ahuma an yasarihi falamma ra'a annasa dzalika khala'u ni'alahum falamma ra'a annasu dzalika khala'u ni'alahum falamma qada salatahu qala ma balukum alqaitum ni'alakum qalu ra'ainaka alqaita na'alaika falqaina ni'alana faqala inna jibril atani fakhbaruni anna fiha qadarun aw qala adha wa fi riwayatin khabathan falqaituhuma fa idza jaa ahadukum ila al masjid falyandur fi na'alayhi fa in ra'a fiha qadrun aw qala adha wa fi riwayati al ukhra khabathan falyamsahhuma wal yusalli fihima wa kana idza naja'ahuma wada'ahuma an yasarihi wa kana yaqul idza shalla ahadukum fala yada na'alaihi an yaminihi wal an yasarihi fatakunu an yamini ghairihi illa alla yakuna an yasarihi ahadun wal yadahuma baina rijlaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melepaskan keduanya, ya, melepaskan kedua sandalnya dari kedua kakinya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Ya, ketika salat. Kemudian meneruskan salatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami suatu hari. Ketika pada sebagian sholatnya tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan kedua sandalnya dan meletakkan keduanya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang melihat yang demikian, maka mereka pun melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari sholatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Ma balukum alqaitum ni'alakum? Kenapa kalian atau apa urusan kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Qalu, mereka menjawab, kami melihat engkau melepaskan kedua sandalmu. Maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, sungguh Jibril mendatangiku kemudian mengabarkan kepadaku bahwasanya padanya, itu pada kedua sandal, terdapat kotoran, ya, terdapat kotoran atau terdapat najis. Di dalam riwayat khabath, ya. Maka aku melepaskan keduanya. Maka apabila seseorang di antara kalian mendatangi masjid, maka lihatlah pada kedua sandalnya. Maka jika dia melihat padanya kotoran atau najis, ya, maka gosokkanlah keduanya, itu gosoklah pada tanah, dan sholatlah pada keduanya. Jadi satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai sandal, tiba-tiba Nabi melepaskannya, di tengah-tengah sholat, melepaskannya. Maka jamaah ataupun para sahabat yang melihat hal tersebut, dia ikut melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya pada mereka, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Dan ternyata para sahabat mencontoh ataupun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dijelaskan bahwasanya tadi Jibril datang mendatangiku dan mengabarkan bahwasanya pada kedua sandal tersebut terdapat kotoran, atau terdapat najis. Hal ini ini menunjukkan bahwasanya najis tersebut apabila diketahui di pertengahan sholat, makanya tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Hanya dilepaskan pakaian ataupun sesuatu yang berkaitan dengan orang yang sholat tersebut yang terkena najis, kemudian melanjutkan sholatnya, Toib. Kemudian pada hadis yang berikutnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya dan meletakkan sebelah kirinya, sebelah kiri. Ini apabila di sebelah kirinya tidak ada orang lain, tidak ada orang lain yang sholat. Sebagaimana disebutkan pada hadis yang berikutnya, apabila seseorang di antara kalian mendatangi masjid, maka lihatlah pada sandalnya. Ini diperiksa sandalnya, ada kotorannya tidak. Kalau tidak, maka masuklah dengan sandal ke dalam masjid tersebut. Pada zaman dulu masjidnya tidak memakai keramik, tidak memakai karpet ataupun alas yang lain, tapi berupa pasir. Sehingga keluar masuk masjid tersebut dengan memakai sandal. Demikian juga sholatnya dengan memakai sandal. Tapi adabnya adalah apabila mau masuk masjid dengan memakai sandal, dilihat dulu sandalnya, diperiksa dulu. Kalau padanya ada kotoran, maka gosokkan sandal tersebut dengan tanah. Nah, setelah itu nam pakai dan sholat dengan sandal tersebut, dengan sandal tersebut. Ya, nah, kalau dilepaskan, nah, maka jangan diletakkan sebelah kanan, nah, jangan pula di sebelah kiri. Nah, kalau diletakkan sebelah kiri, sementara di sebelah nah, di sebelahnya ada yang sholat, berarti dia meletakkan sandal di sebelah kanan orang lain. Ya, meletakkan sandal di sebelah kanan orang lain. Nah, kan tetapi letakkanlah sandal tersebut di antara kedua kakinya. Di antara kedua kakinya. Ya, nah. Baik, bisa paham ini? Nah, bagaimana kalau sekarang sholat dengan enam sandal masuk dalam masjid? Ya, kalau sekiranya tidak menimbulkan fitnah, ya, ya silahkan saja. Kalau tidak menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau misalkan menimbulkan fitnah sehingga orang membenci sunnah, lari dari sunnah, bagaimana orang sholat, orang masuk dalam masjid pakai sandal, ya, kayak masuk gereja saja. Masa Nabi mengajarkan begitu? Ya, akhirnya sunnah Nabi dicela. Maka jangan memaksakan sholat dengan memakai sandal, walaupun di masjid kita. Ya, walaupun di masjid kita. Di Yaman sendiri yang markas ahli sunnah di masa hidupnya Syekh Mubi rahimahullah taala yang menerapkan itu, setahu ana hanya di Damaskus saja, di markas Syekh Mubi. Di markas-markas yang lain tidak. Ya. Ya, tidak. Wallahualam setelah itu. Ya, nah. Baik. Ya, pernah terjadi di Kebon Cengkeh, ya, karena mungkin merasa itu masjidnya sendiri. Ya, ada ikhwah sholat dan memakai sandal, ya, dan akhirnya dimarahi sama orang-orang tua ataupun sama jemaah yang lain. Ya, nah, taifa barakallahu fikum, ya, walaupun apa namanya itu masjid kita ya yang mengelola kita, tapi kalau dan sekiranya akan menimbulkan fitnah, maka dan jangan dipaksakan untuk sholat dengan memakai sandal, ya, sholat memakai sandal. Nah, demikiannya sandal yang dipakai sholat, sandal yang dipakai dari rumah ke masjid, ya, jangan misalkan dari rumah pakai sandal kemudian di masjid pakai sandal yang baru ganti, ya, tidak demikian. Tapi sandal yang dipakai sholat tersebut, sandal yang dari rumah berjalan dipakai dari rumah dan terus sholat dengan sandal tersebut. Nah, seandainya antum mau melaksanakan sunnah ini, sholat dengan memakai sandal, mungkin antum melaksanakan di rumah, ya, sholat sunnah, nah, di rumah. Atau mungkin ketika antum misalkan piknik, ya, di mana, di pantai atau mungkin di mana, sholat dengan memakai alas kaki, ya, sholat dengan memakai alas kaki, pakai sepatu atau pakai sandal dan seterusnya, ya. Nah, baik, adapun untuk di masjid yang apa namanya, ya, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, ya, nah, maka hendaklah dihindari yang demikian. Nah, kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan bawahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.